Ya, contoh yang ke-9 dan yang ke-10, yang ke-9 yaitu tajri bi ayunina Al-Qamar ayat 14. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi ayunina. Dan kami membawa Nuh di atas kapal yang terbuat dari papan-papan wadusur yang dipaku. Tajri, kapal itu berjalan bi ayunina, dengan pengawasan mata kami. Dan juga di dalam surat Thaha ayat 39, yaitu walitusna'a ala aini, supaya engkau dipelihara. Engkau siapa? Musa. Dipelihara, diasuh ala aini, dengan mata kami, dengan pengawasan mata kami, di atas pengawasan mata kami. Anqdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ndaklah engkau, yaitu ibunya Musa, hanyutkan di dalam kotak, di dalam peti, hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan biarkan dia hanyut oleh air sungai tersebut dan dibawa ke tepian yang nanti akan diambil oleh musuhku dan musuhnya dia juga. Siapa? Yaitu Firaun. Ya, Musa menjadi anak angkatnya siapa? Firaun. Musa itu dipelihara dari kecil, dari bayi oleh Firaun. Dipelihara oleh musuhnya sendiri. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa-bisanya Nabi tapi yang memelihara adalah musuhnya. Ini tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alqaitu, dan aku akan memberikan kepadamu kecintaan dariku. Walitusna, dan supaya kamu wahai Musa diasuh ala aini, di atas mata kami. Makna letter lock-nya, di atas mata kami, di atas pengawasan mata kami. Dengan pengawasan mata kami. Ya. Misalnya di sini ayat yang pertama yang tadi syubhat yang ke-9 yaitu tajri bi ayunina, bahtera kapal itu berjalan dengan mata kami, dan yang ke-10 walitusna ala ini, supaya engkau diasuh dengan pengawasan mata kami. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dianggap oleh ahlu ta'til, dianggap oleh ahlu ta'wil, yaitu Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Asy'ariyah. Mereka menganggap ayat ini telah ditakwil oleh Salafi. Telah ditakwil. Yang mana ahlu sunnah salafiyin mengatakan dengan pengawasan mata kami. Ketika dimengartikan ayat ini berjalan, kapal itu berjalan dengan pengawasan mata kami, dan walitusna ala aini, supaya engkau yang Musa diasuh dengan pengawasan mata kami, itu kata mereka apa? Ta'wil. Kata mereka, ta'wil ini adalah ta'wil. Padahal kita mengatakan itu bukan ta'wil, itu adalah makna zahir ayat, zahir lafad. Ya, seperti itu mana zahirnya. Tapi bagi mereka anggapan mereka adalah takwil. Kalian telah mentakwil. Kalau kalian telah mentakwil, berarti sama saja kami juga mentakwil. Sama-sama mentakwil. Kalau sama-sama mentakwil, ya jangan melarang, jangan membantah orang yang mentakwil, ya. Karena amalannya alul kalam adalah apa? Menolak sifat-sifat Allah, terus kemudian sifat-sifat tersebut ditakwil, dimaknakan sebagaimana akal mereka, sesuai dengan yang dianggap sesuai dengan akal mereka. Itu amalan mereka terhadap sifat-sifat. Ya. Kemudian mereka mencari-cari kelemahan ahli sunnah yang dianggap bahasanya ayat ini atau hadis ini ditakwil oleh ahli sunnah. Kalau kalian mentakwil, ya berarti jangan melarang orang yang melakukan takwil. Kata mereka ini adalah takwil. Karena apa? Karena menurut mereka zahir dari ayat, ya, tajri bi ayunina, menurut mereka bahwa makna zahirnya itu berarti kapal Nuh itu berlayar di tengah-tengah mata Allah. Allah Ta'ala yang berada di atas arsy-Nya, terus kemudian bahtera ini mengalir apa berjalan dengan atau di tengah-tengah mata Allah. Kata mereka itu adalah makna zahir. Kalian harus mengatakan begitu, wahai salafi. Harus, kalau kalian memandangkan secara zahir, berarti kapal itu berlayar di tengah-tengah mata Allah. Tapi apakah kalian salaf mengatakan seperti itu? Kan enggak. Kalian katakan pengawasan mata kami. Mereka anggap apa? Ini adalah takwil. Kita katakan dengan pengawasan mata kami itu bukan takwil. Ditetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat ain, sifat mata. Mata tidak sama dengan mata makhluk. Bagaimana kaifiyahnya? Allah alam bisawab. Ya, dengan pengawasan mata kami. Ini bukan takwil. Dan juga walitusna ala aini, supaya engkau wahai Musa diasuh dengan pengawasan mata kami, ini bukan takwil. Ya. Menurut mereka zahir ayat walitusna ala ini, supaya kamu dipelihara di atas mata kami, berarti Musa itu dipelihara di tengah-tengah di atas mata Allah. Kata mereka zahir, makna zahirnya harus seperti itu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah jami'an, maka tidak demikian, ya. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, tidak, makna zahirnya tidaklah demikian. Karena apa? Karena dari satu dua sisi, ya, makna zahir yang mereka anggap itu batil dari dua sisi. Sisi yang pertama, makna zahir yang mereka anggap itu tidak ditunjukkan oleh kalimat yang ada di dalam ayat. Ayat tajri bi ayunina walitusna ala ini tidak menunjukkan demikian. Ya, tidak menunjukkan demikian. Karena apa? Karena bi ayunina, kalimat ba, ya, bi itu tidak menunjukkan tempat, ya. Kalau mereka memaknakan berarti kapal Nabi Nuh itu berlayar di tengah-tengah mata Allah, berarti ba di situ diartikan dzarfiyah, menunjukkan tempat terjadinya perlayaran berjalannya bahtera tersebut di tempat mata Allah, di tempat yang ada di mata Allah. Itu mereka maknakan zahir, yaitu kalimat ba di situ maknanya dzarfiyah. Tapi ayat ini tidak menunjukkan dzarfiyah, karena tidak mungkin dimaknakan dzarfiyah dan di sana ada makna yang lainnya, yaitu ba itu artinya adalah al-musahabah, yaitu penyertaan, yaitu disertai dengan mata kami, yaitu disertai dengan pengawasan mata kami. Ya. Lil musahabah. Karena tidak mungkin diartikan bak di situ dzarfiyah, yaitu berjalannya bahtera itu di tempat, yaitu di tengah-tengah mata Allah. Tidak mungkin. Karena apa? Di mana dibuatnya bahtera Nabi Nuh? Di bumi, sedangkan Allah di atas arsy. Bagaimana mungkin kapal itu naik di atas arsy? Ya. Ya jelas mustahil kalau memaknakan lahir di sini, bak di sini artinya adalah dzarfiyah, menunjukkan tempat berlayarnya kapal tersebut. Sehingga kalau tidak mungkin, maka di sana ada makna yang lain yang sesuai, yang cocok dengan konteks ayat, yaitu bak di situ diartikan apa? Al-musahabah, yaitu penyertaan. Ya, tajri bi'ayunina, kapalnya Nabi Nuh itu berjalan disertai dengan apa? Mata kami, yaitu pengawasan mata kami. Ditetapkan, ya, ditetapkan sifat mata bagi Allah Ta'ala dengan mata kami, yaitu mengawasi. Ya, pengawasan itu kan lazimnya, lazim dari sifat ain. Kalau dengan berlayar dengan mata Allah, berarti Allah Ta'ala apa? Mengawasinya. Sehingga diartikan dengan pengawasan mata kami. Ya, ini yang cocok. Ini sesuai dengan konteks ayat dan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan kekurangannya makhluk. Ya, tidak mungkin makhluk itu berlayar di tengah-tengah mata Allah, padahal kapal itu di bumi dan Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Sehingga kalau diartikan bak di situ adalah dzarfiyah, maka ini mustahil, tidak mungkin. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan juga masih sisi yang pertama, yaitu makna zahir yang mereka inginkan itu tidak didukung oleh konteks ayat, tidak ditunjukkan oleh lafaz ayat. Ayat yang berikutnya, walitusna ala aini, ya, supaya engkau dipelihara di atas mata kami, yaitu di atas dengan pengawasan mata kami. Ya, sehingga apa makna zahir yang mereka katakan, Allah di sini berarti di atas, berarti Musa itu dipelihara di atas mata Allah. Maka dijawab, konteksnya tidak menunjukkan begitu, ya, tidak menunjukkan demikian. Karena apa? Ya, memang Allah di sini artinya adalah di atas. Akan tapi di dalam lughatul Arabiyah tidak mesti demikian. Ya. Di dalam lughatul Arabiyah, ala aini itu tidak mesti di atas mata. Ya. Misalnya, ini yang biasa diucapkan oleh orang Arab, ahdir li hadza syai'a. Datangkanlah kepadaku sesuatu. sesuatu demikian. Terus kemudian dijam ala aini, di atas mataku. Apa artinya? Apakah di atas mataku terus kemudian sesuatu itu dihadirkan, didatangkan dalam keadaan diletakkan di atas matanya gini? Ya enggak. Artinya apa? Ala aini di situ, yaitu siap, aku sanggup. Ya. Bukan ala aini terus kemudian sesuatunya diletakkan di atas mata. Enggak. Ini yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Ala aini itu bukan diletakkan di atas mata. Ya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga apa makna walitusna ala aini, supaya Musa itu dipelihara di atas mata kami, yaitu di atas dengan pengawasan mata kami. Ya, maknanya adalah dengan pengawasan mata kami. Karena tidak mungkin, karena Musa itu di bumi, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya. Musa dipelihara, diasuh di muka bumi, terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya. Tidak mungkin kalau diartikan bahwa Nabi Musa itu di atas, diasuh di atas mata Allah, di tengah-tengah, di atas mata Allah. Tidak mungkin. Ya, karena tempatnya berbeda, bumi dan arsy. Nah, sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika diartikan dengan pengawasan, apakah ini takwil ataukah zahir, lafaz jamnya apa? Ini adalah zahir yang ditunjukkan oleh lafaz, bukan takwil. Ya, bukan takwil. Ya. Itu sisi yang pertama. Bahasanya zahir yang mereka inginkan itu tidak didukung oleh lafaz. Tidak didukung oleh nas. Kemudian sisi yang kedua, anna hadza mumtani'un ghayatal imtina, bahwa zahir yang mereka anggap itu mumtani'un, tidak mungkin, ya, ghayatal imtina, tercegah dengan puncak atau tercegah, terhalang dengan sebenar-benar halangan. Tidak mungkin bagi mereka yang araf Allah, yang mengenal Allah, wa qaddarahu, dan yang memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, kemudian memahaminya seperti itu. Enggak. Karena apa? Li'annallaha mustawin ala arsy. Karena Allah Ta'ala itu berada di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluk-Nya. La yahullu fi syai'un min makhluqatihi. Sehingga tidak ada sesuatu apapun dari makhluk-Nya itu yang menempati pada Allah. Tidak ada. Wala huwa halun fi syai'in min makhluqatihi. Dan tidak pula Allah Ta'ala menempati sesuatu dari makhluk-Nya. Subhanahu wa ta'ala uluwan kabiran. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha tinggi lagi maha besar. Ya. Baik, fadhal adhan dulu. Baik. Tadi kita sebutkan bahasanya makna zahir yang mereka sebutkan, yang mereka anggap makna zahirnya adalah kapal Nabi Nuh berjalan di tengah-tengah mata Allah, atau Nabi Musa dipelihara di atas mata Allah. Ini zahir seperti ini adalah batil dari dua sisi. Yang pertama apa? Tidak ditunjukkan oleh lafadz nas, tajri fi a'yunina itu tidak menunjukkan seperti itu. Dan walitusna ala aini tidak menunjukkan zahir yang mereka anggap. Terus kemudian ya, karena apa? Karena pak di situ yang benar apa? Bi'ayunina, pak di situ artinya adalah al-musahabah, bukan tarfiyah. Artinya menyertai. Mata Allah itu menyertainya, menyertai bahtera-Nya Nuh. Lazimnya apa? Kalau mata Allah menyertai, yaitu mengawasi. Dan juga kalimat ala aini itu tidak menunjukkan ala aini berarti di atas mata Allah. Tidak harus begitu. Karena di dalam lughatul Arabiyah ya mengatakan ala aini itu bukan di atas mata. Bukan. Ya, seperti kalau seorang mengatakan fulanun takharraja ala aini. Fulan dia keluar di atas mataku. Maksudnya apa? Ala aini, apakah dia keluar berarti kemudian di atas mata dia? Berapa ukuran mata dia dan berapa ukuran kakinya? Enggak muat. Iya. Sehingga maknanya ala aini di sini apa? Yaitu aku mengawasinya dengan mataku. Aku menyertainya dari belakang, samping atau dari depan. Mataku itu tidak luput dari dia. Aku selalu mengawasi. Bukan ala aini di sini berarti dia berbuat melakukan di atas matanya fulanda. Bukan seperti itu. Dan juga perkataan fulanun yasirun bi'aini. Fulan dia berjalan dengan mataku. Apakah berjalan di tengah-tengah matanya dia? Ya enggak. Yaitu dengan pengawasan mataku. Ini makna yang diinginkan di dalam lughatul Arabiyah. Dan ini makna zahir bukan apa? Bukan takwil. Ya. Ya, pertama, makna zahir yang mereka anggap itu tidak ditunjukkan oleh zahir lafaz. Zahir lafad tajribi ayuna tidak seperti yang mereka anggap. Walitus na'aini itu tidak seperti yang mereka anggap. Yang kedua, ya, demikian ini tertolak. Zahir yang mereka anggap itu tertolak dengan sebenar-benar penolakan. Karena apa? Karena orang yang mengenal Allah, memuliakannya dengan sebenar-benar pemuliaan tidak akan memahami seperti itu. Karena Allah berada di atas arasnya dan hamba itu di bumi. Allah tinggi di atas arasnya, terpisah dari makhluk. Di mana Nabi Musa? Di bumi. Allah di atas aras. Di mana Nabi Nuh? Patrahnya di mana dibuat? Di bumi. Allah di atas arasy. Enggak mungkin dipahami bahwa Nabi Musa di atas mata Allah. Enggak bisa dipahami kapal itu berlayar di tengah-tengah mata Allah. Ya, sehingga kata Syekh rahimahullah taala, "Lau idda'a mudda'in anna hadza zahirul lafdz fi hadzal khitab" la tuhika minhu sufaha fadlan anil uqala. Kalau seandainya ada orang yang menganggap bahwa zahir lafad seperti yang disebutkan tadi di tengah-tengah mata Allah, maka orang-orang bodoh itu akan tertawa. Akan ditertawai oleh orang-orang bodoh. Orang bodoh sekalipun gak memahami seperti itu. Kalau orang bodoh saja tertawa, menertawai makna yang mereka katakan, bagaimana dengan orang yang berakal? Maka lebih-lebih mereka akan tertawa, terbahak-bahak Heran kok bisa, bisa-bisanya dipahami seperti itu. Ya. Sehingga dari sini jelaslah bahwa yang benar makna zahir dari tajri bi'ayunina berarti apa? Dengan pengawasan mata kami. Walitusna ala aini, supaya Nabi Musa diasuh di atas mata kami, yaitu dengan pengawasan mata kami. Ya, apakah ini takwil? Bukan, itu adalah makna zahir. Jelas ya. Kemudian al-misal al-hadi asyara. Contoh yang berikutnya, yang ke-11, contoh syubhat. Syubhatnya ahlul kalam yang mengeklaim bahwa ahli sunnah telah melakukan takwil, yaitu hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa terus-menerus hambaku melakukan taqarrub kepadaku dengan amalan-amalan sunnah nawafil, sehingga dengan itu aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu, akulah pendengaran dia. Alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu, dan akulah mata dia yang dia melihat dengan mata tersebut. Wayadahu, dan aku pula tangan dia. Allati yabtishu biha, yang dia memegang dengan tangan itu. Warijlahu, dan kakinya. Allati yamshi biha, yang dia berjalan dengan kaki itu. Walain sa'alani la'u'tiyanna, apabila dia meminta kepadaku, aku akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, apabila dia meminta perlindungan kepadaku, benar-benar aku akan lindungi dia. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari sisi mana dianggap bahasanya ahli sunnah melakukan takwil, yaitu kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu, akulah pendengaran dia, mata dia, tangan dia, kaki dia. Menurut mereka berarti Allah itu menjadi tangannya. Menurut mereka, menurut ahlul kalam, berarti Allah itu menjadi matanya, menjadi pendengarannya, Allah menjadi tangannya, menjadi kakinya. Ya. Menurut mereka zahirnya seperti itu. Maka mereka memaksa, apakah kalian salafiyin mengatakan seperti itu? Jawabnya apa? Enggak mungkin kita mengatakan Allah menjadi tangannya, Allah menjadi matanya, menjadi kakinya, menjadi pendengarannya. Kita tidak mengatakan seperti itu, jelas enggak. Kata mereka apa? Berarti kalian telah mentakwil. Karena kalian salafiyin telah mengatakan maksudnya adalah Allah membimbing matanya, Allah meluruskan gerak-geriknya, tidaklah dia melihat kecuali melihat yang diridhai oleh Allah, tidaklah mendengar sesuatu yang diridhai oleh Allah, tidaklah berjalan kecuali menuju tempat yang diridhai oleh Allah, tidaklah memegang kecuali sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membimbingnya. Kata mereka apa? Kata mereka takwil. Yang benar bagaimana? Yang benar itu bukan takwil, itu adalah makna zahir. Jadi ahli sunnah tidak mentakwil, salafi tidak mentakwil. Tidak mentakwil ayat hadis, Ya, semuanya itu maknanya sebagaimana zahirnya. Cuma makna zahir itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Karena dalam lughatul Arabiyah kalimat yang sama itu bisa berubah maknanya sesuai dengan apa? Tempatnya. Kalau konteksnya begini, maknanya begini, konteksnya begini, maknanya begini. Itu bisa berubah sesuai dengan konteksnya. Dan masing-masingnya itu adalah zahir, bukan takwil, bukan ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa kita katakan bahasanya Allah Ta'ala membimbing pendengarannya, membimbing penglihatannya, tangannya, kakinya, sehingga dia tidaklah mendengar, tidaklah melihat, tidaklah memegang, tidaklah berjalan kecuali kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kecuali kepada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah. Terbimbing matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Karena apa? Allah sudah mencintainya. Ya, kita katakan ini adalah makna zahir. Ya. Bukan takwil. Karena apa? Karena di dalam hadis di sini disebutkan ya, disebutkan dua ya, yaitu abdun dan ma'budun. Di situ ada dua, abdun dan ma'budun, yaitu abdun yaitu hamba dan yang diibadahi, yang menghamba dan yang dihambakan. Hamba yaitu makhluk, yang dihambakan adalah Allah ya. Karena di situ dikatakan fakuntu sam'ahu, maka aku adalah pendengarannya. Aku di sini adalah Allah, pendengaran dia adalah hamba. Berarti tidak mungkin sesuatu yang berbeda terus kemudian dikatakan satu, Allah menjadi pendengarannya. Ya tidak mungkin, karena di situ disebutkan hamba dan yang dihambakan, yaitu abdun dan ma'bud, hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, ma'bud, yang disembah. Dan disebutkan juga fakuntu yadahu, maka aku adalah tangannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu tersendiri, hamba itu tersendiri. Ya. Warijilahul lati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Ya, di situ disebutkan antara Allah dengan hamba. Ya, hamba, siapa yang berjalan? Hamba. Ya. Maka maknanya apa? Kalau diartikan Allah membimbingnya, maka itu bukan takwil, itu adalah zahir. Ya. Karena di situ disebutkan dua, yaitu hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, tidak mungkin Allah menjadi tangannya. Sesuatu yang mustahil, karena makhluk itu diciptakan, makhluk itu hadis, diciptakan yang sebelumnya dia tidak ada, dan Allah Subhanahu wa taala itu ada terus menerus, dan Allah tidak diciptakan. Tidak mungkin Allah menjadi tangan dia, padahal makhluk itu dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan, Allah taala ada tanpa adanya permulaan. Tidak mungkin Allah menjadi tangannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadi matanya, menjadi pendengarannya, menjadi kakinya. Ya, ini adalah sesuatu yang mustahil, karena apa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa permulaan, kalau makhluk itu ada akan tetapi sebelumnya tidak ada. Ada dengan permulaan. Kalau diartikan Allah menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi, nah ini apa? Mustahil, karena berbeda ya, antara khalik dengan makhluk. Beda. Ya, sehingga makna yang diinginkan oleh hadis yaitu Allah Subhanahu wa taala membimbing, ya, membimbing penglihatannya, pendengarannya, ya, tangannya, kakinya, Allah Subhanahu wa taala meluruskan, ya, meluruskan amalannya, sehingga tidaklah dia mendengar kecuali dalam rangka ikhlas karena Allah. Ya, bukan karena takut kepada siapa-siapa, akan tetapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidaklah mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidaklah dia melihat ya kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Ya, sehingga tangannya, kakinya tidaklah digunakan kecuali dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah, tidak melampaui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah apa? Makna zahir kalimat, ya, bukan tahwil. Mungkin ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ada iskal? Ada yang gak difahami? Tafadhal disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.